Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadihadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah wa syukurullah. Pada malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita dapat kembali melanjutkan kajian kita atau majelis ta'lim kita di setiap malam Sabtu seperti ini. Alhamdulillah, semua adalah semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat-nikmatnya. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan bacakan kitab Aqidah Al-Islamiyah min al-Kitabi was Sunnati Shahihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, maka terlebih dahulu barakallahu fikum, saya ingin memberi sedikit mukaddimah sebagai bentuk tadhkiran wa targhiban, sebagai bentuk peringatan dan motivasi bagi kita semua. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar dan begitu banyak kenikmatan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Yang tentunya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat Allah Ta'ala yang Allah curahkan dan nugrahkan kepada kita semua. Dan khususnya, barakallahu fikum, ni'matul Islam was sunnah. Naam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia, naam, yakni manusia terbaik adalah di zamanku. Para ulama menyatakan di zaman Rasulullah adalah beliau sendiri dan bersama para sahabatnya. Beliau dan bersama para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Wa radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian setelahnya, yakni para tabi'in. Kemudian setelahnya lagi, yakni tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik. Ya, sehingga para ulama menyatakan, berdasarkan hadis ini, kita mengambil Islam kita. Itulah sumber yang safi, yang terlepas dari syawaib, ya, al-inhirafat. Pemahaman Islam yang jernih adalah bersumber dari pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik disebutkan Rasulullah secara khusus dalam hadis beliau yang mulia. Nah, sehingga jika kita menginginkan untuk mengambil sumber Islam yang safi, yang murni, terlepas dari noda-noda penyelewengan, maka ambillah Islam itu melalui pemahaman, pengamalan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itu tiga generasi yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalil-dalil yang sangat banyak barakallahu fikum di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi rekomendasi ujian khusus dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya terhadap para salaf, salafun as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabah khususnya. Nah, sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, ya, bahkan dalam suratul Fatihah, sebelum suratul Baqarah, dalam suratul Fatihah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di setiap kita membaca suratul Fatihah dalam sholat kita ataupun di luar sholat. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula yang disesatkan. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala yang telah menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan mereka sudah meninggal dunia. Naam, telah mendahului kita. Maka mereka itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa. Alladzina anama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ini orang-orang yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam suratul Fatihah, yaitu yang telah meniti siratal mustaqim, para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Nah, kalau para nabi sudah jelas, siddiqin, ya, di antara siddiqin dari para sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari istri Rasulullah dan putri Abu Bakar As-Siddiq adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, Siddiq, Siddiqah binti Siddiq. Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang jujur, putrinya dari seorang lelaki yang jujur, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anha. Nah, maka mereka, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhada yang dimaksud adalah para sahabat, para syuhada yang telah mendahului kita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa setelah meninggalnya Rasulullah, yang mereka itu telah berjihad di dalam perang Badar, perang Uhud, ya, dan seterusnya dari perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, perang Ahzab, perang Mu'tah, perang Hunain, perang dan seterusnya barakallahu fikum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat langsung bersama para sahabat ataupun beliau mengutus para sahabat. Nah, maka syuhada adalah yang dimaksud para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. as-salihin, dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik yang seharusnya dan sepantasnya kita jadikan teman. Ya, yakni di sini bukan ya tidak mengandung makna menjadikan teman di sini. Allah Ta'ala berfirman wa hasuna ulaika rafiqa, di sini mengandung makna barakallahu fikum untuk kalian mengambil pemahaman agama kalian melalui mereka, melalui para salafus saleh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan orang-orang saleh setelah mereka dari tabi'in. Tabi'in. Ambillah agama kalian, akidah kalian, ibadah kalian, hukum-hukum kalian, muamalah dalam tafsir hadis, ambil dari mereka. Barakallahu fikum. Itulah dinul Islam yang hak, yang terlepas dari berbagai noda-noda tahrif, penyelewengan dan yang semisalnya. Nah, selain daripada itu, maka barakallahu fikum, walaupun kita meyakini mereka itu muslimun, namun bukan di atas Islam yang sofi, yang hak yang telah kita sebutkan tadi, yang dapat menjadi solusi untuk keluar dari segala problem, perselisihan, perpecahan, pertikaian. Tidak ada jalan lain melainkan mengambil Islam yang sofi, yang hak itu tadi, yang bersumber dari sumber yang bening dan jernih. Dan itu yang menjadi solusi setiap muslim dapat keluar dari berbagai perselisihan atau pertikaian atau segala problem dalam kehidupannya. Sebagaimana disinyalir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum fi riwayah ila amrikumul awal wa fi riwayah ila amril atiqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melakukan berbagai penyelewengan dalam Islam, baik itu jual beli dengan riba, atau lebih mengutamakan dunia-dunia kalian, pertanian, peternakan, perkebunan kalian, yakni dunia kalian lebih utamakan daripada akhirat. Kalian juga meninggalkan jihad dan berbagai penyelewengan dari dalam Islam. Apabila kalian telah melakukannya, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah Ta'ala akan menimpakan pada kalian kerendahan, kehinaan. Allah tidak akan mencabut kerendahan, kehinaan itu dari diri-diri kalian. Keterpurukan tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala yang menimpa diri-diri kalian, wahai kaum muslimun, sampai kalian mau kembali, mengembalikan agama kalian, pemahaman kalian kepada agama yang awal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila amrikum al-awwal. Ya, sampai kalian mau berislam dengan Islam yang paling pertama. Yaitu Islamnya para sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di sini merupakan kaidah, prinsip setiap muslim yang hendak keluar dari keterpurukan, dari kehinaan, kerendahan, dari kekalahan, dari keterbelakangan. Tidak ada jalan lain. Dia harus kembali mengembalikan pemahaman Islamnya kepada Islam yang murni, yang pertama yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwarisi oleh para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Naam. Maka itu solusi al-makhraju minal fitan. Ya, solusi dari keluar berbagai fitnah-fitnah yang terjadi. Demikian barakallahu fikum. Berarti di sini kita dituntut untuk belajar dan mempelajari sirah, sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam akidah, dalam pemahaman tafsir, dalam sejarah, dalam hadis, dalam ibadah, ahkam, dalam muamalah sosial. Semua kita dituntut untuk mempelajari dan mengambil dari mereka, para salafun as-salih, sehingga kita akan terlepas dari berbagai fitnah yang akan terus menimpa kita dan terus akan silih berganti barakallahu fikum, dan merupakan sunnatullah, merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ujian akan terus datang dan fitnah terus menimpa diri-diri kita di setiap zaman yang terus bergulir, berlangsung sampai hari kiamat, sampai kepada munculnya Dajjal. Naam, fitnah yang terbesar barakallahu fikum, yang menjadi pertanda yaumul kiamah kubro, tanda kiamat besar dari 10 tanda yang paling awalnya dari apa yang ditahkik oleh para ulama kita adalah keluarnya Dajjal. Fitnah Dajjal yang dahsyat. Nah, maka tidak ada jalan lain untuk selamat dari semua itu, berislam dengan Islam yang pertama yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in, tiga generasi yang khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama kita. Kemudian barakallahu fikum, juga di dalam Al-Qur'an selain dari suratul Fatihah yang telah saya sebutkan tadi, dalil yang wajibnya kita mengembalikan pemahaman Islam kita kepada mereka, para salafun as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, yaitu juga dalam suratul Baqarah. Nah, selain dari suratul Fatihah, sebelum saya melanjutkan pada suratul Baqarah, saya lanjutkan sedikit dari apa yang telah kita sebutkan tadi, suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya yang dimurkai dan yang disesatkan. Yang dimurkai adalah Nasara, dan yang dimurkai adalah Yahudi, dan disesatkan adalah Nasara. Demikian Rasulullah menafsirkan dalam hadis yang sahih. Naam. Dan sifat daripada Nasara, yaitu mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dan sifat daripada Yahudi adalah berilmu tanpa amal. Maka Muslim yang berada di atas jalan yang lurus wajib mengumpulkan keduanya. Ilmu dan amal. Semangat dalam ilmu dan juga semangat dalam amal. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia menyerupai Yahudi. Dan itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai Nasara, dan itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siratal mustaqim adalah jalannya para salaf yang mengumpulkan ilmu dan amal, kemudian ditambah dengan dakwah dan sabar. Setelah berilmu dan beramal, dia berdakwah ilallah. Tidak cukup ya berilmu beramal, tapi wajib mendakwakannya pada orang lain. Kemudian wajib bersabar setelah itu. Nah, Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini juga dakwah ilallah disebut juga dalam Al-Quran dengan muslih, muslihun. Ya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang berdakwah kepada orang lain, mereka disebut dengan muslihun. Ya, juga disebutkan oleh Rasulullah, mereka itu muslihun. Jadi mereka tidak cukup soleh pada dirinya, disebut dengan solehun, tapi muslihun juga. Ya, soleh dan muslih. Soleh pada dirinya, dia bertakwa kepada Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian dia muslih, yakni berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki orang lain, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka ketika dia mewujudkan ini, soleh dan muslih, maka dengan itu Allah Ta'ala menunda malapetaka, musibah, kebinasaan, ditunda oleh Allah Ta'ala. Sebab adanya mereka ini tadi. Naam. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah Ta'ala, Rabbmu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membinasakan suatu negeri dengan kezaliman. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala membinasakan suatu wilayah negeri jika di situ ada orang-orang yang muslihun. Orang-orang yang membuat perbaikan, berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka dengan sebab mereka ditunda azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka muslihun dalam hadis yang ma'ruf, hadis al-ghurbah, ghurbatul Islam. Hadis tentang keasingan Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayudu kama bada fatuba lil ghuraba." Man hum ya Rasulullah? Wa fi riwayah alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam datang dalam keadaan asing, nanti kembali menjadi asing di akhir zaman. Ya, jadi awalnya Islam datang asing. Maksudnya asing, ya orang kaget, tidak bisa menerima. Heran. Ya. Ajarannya dari mana ini? Tiba-tiba muncul. Itu namanya asing. Ya. Nah, di awalnya asing, di akhir zaman jadi asing juga kembali. Yakni orang heran. Ya, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat. Ya. Mereka seakan-akan tidak pernah mengenal. Ya, mereka tahu Islam, Islam yang munharif. Ya. Islam yang menyeleweng dari kejernihannya. Nah, Islam yang sudah terkaburkan. Itu yang mereka tahu. Ya, dan sedikitnya orang-orang yang mendakwakan Islam yang jernih ini tadi, sedikit. Bahkan yang banyak adalah yang mendukung, mendakwakan Islam yang sudah penuh dengan kekaburan itu tadi. Sehingga menjadi asing kembali. Ya, ketika ada orang yang menegakkannya, mendakwakannya, mayoritas kaum muslimun heran. Ya, dan menganggap itu asing. Maka itulah Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya ketika Rasul mengatakan tuba lil ghuraba, surga bagi orang-orang yang asing. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam salah satu riwayat, banyak riwayatnya, salah satunya alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang selalu membuat perbaikan. Jadi tidak soleh pada dirinya tapi soleh muslih pada orang lain. Sabar dia dalam berdakwah, dalam ya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah rusaknya manusia. Coba. Dalam riwayat fi unasin kafirin alladzina yu'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Au kama qala sallallahu wasallam, yaitu mereka hidup di tengah-tengah manusia yang banyak, orang-orang yang mengikutinya sedikit sekali dibanding dengan orang-orang yang menyelisihinya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan annuza'u minal qabail. Manusia yang sedikit jumlahnya dari kabilah-kabilah dia berdakwah, setiap di tempat dia berdakwah diusir. Ya, dihinakan, dia pindah ke tempat yang lain. Dihinakan, pindah lagi dari satu tempat ke tempat yang lain. Naam, itu ghurbatu al-ghuraba yang dimaksud oleh Nabi SAW. Mereka inilah orang-orang yang asing yang mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum, siratal mustaqim adalah orang yang mengumpulkan ilmu, amal, kemudian dakwah ilallah dan bersabar di atasnya yang Allah taala sebutkan dalam suratul Asr. Nah, waktu isya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Walhasil dalil-dalil di dalam Al-Qur'an sangat banyak yang merekomendasi ya dan memerintahkan kita untuk berislam kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan diantaranya yang terakhir dari suratul Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah katakan kalau mereka mau beriman, berislam seperti islamnya kalian, yakni para sahabat, maka mereka akan dapat petunjuk hidayah. Jika tidak, maka mereka akan disesatkan oleh Allah taala, dipalingkan oleh Allah taala ke arah mana saja dia inginkan. Nah, wallahu taala lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.